selalu ada di sampingmu. Hapus air matamu, hapus pula rangkumu, karena diriku sangat mencintaimu. Walaupun hanya sedetik saja, ku akan mencintaimu. Jangan kau menangis, jangan kau bersedih. Akan selalu menjagamu. Senyumlah kau sayangku, senyumlah kepadaku. Percayalah dengan cintaku. Kuukir namamu dalam hatiku, agar dirimu selalu ada di sampingku. Ku pandang wajahmu dan ku katakan padamu, aku cinta padamu, aku sayang kepadamu. Jangan kau menangis, jangan kau bersedih. Ku akan selalu menjagamu. Senyumlah kau sayangku, senyumlah kepadaku. Percayalah dengan cintaku. Yeah.